الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي أعزكم الله، kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini di Lailatul Jumu'ah, hari Id atau Lailata Yaumul Id, malam daripada hari Jumat yang merupakan hari raya pekanan kaum muslimin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus memberikan barakah kepada kita semua, memberikan barakah di setiap hari yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan kita dan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, kembali bersama buku Durusul Lughatil Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha karya Fiyy Abdul Rahim, yang mana kita sudah masuk ke jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan alhamdulillah kita sudah membaca Darsul Awal, kita sudah membaca pelajaran yang pertama, dan hampir saja kita menyelesaikan jilid yang pertama atau pelajaran yang pertama. Karena di pertemuan yang lalu atau dua pekan yang lalu kita sudah sampai di latihan 12 di halaman 10. Bagi antum alaikhwa wal akhwat sekalian yang masih belum hadir misalnya di pertemuan yang lalu dan belum tahu batasan kita, silakan antum buka halaman 10 safha 10 tadrib athani 10 latihan ke-12. Sedikit kita mengulang latihan 12 walaupun kita sudah bahas sebelumnya, dan setelah itu kita akan bahas latihan 13 dan juga terakhir Al-Kalimatul Jadidah. Silakan bagi ikhwah sekalian di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha, Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama, At-Tadrib Ats-Tsani Asyar, pelajaran 12, Safha Asyarah, halaman 10. Di sini ada dua angka, ada dua al-adad, ada dua bilangan yang kita bahas. Yang pertama mi'atun, mi'ah, dan alfun. Mi'atun dan alfun, mi'ah 100, alfun 1000. Dan ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu, di perjumpaan terakhir kita di beberapa pekan yang lalu. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa tulisan mi'atun seperti yang antum lihat di halaman 10 ini, mi'atun, mim, kemudian alif. Dan sempat kita tuliskan juga di papan tulis mi'ah, mim jadi kasrah, tapi setelah itu adalah alif. Mim di kasrah, kemudian setelah itu ada alif. Nah, bisa juga masyhur juga sebagian orang menulisnya dengan mi'atun, mim disambung dengan hamzah kemudian ta' marbutah. Nah, ini pernah kita tuliskan di pertemuan yang lalu. Kemudian ketika digabung dengan al-ma'dud, al-adad mi'ah dan alfun, 100 dan 1000 digabung dengan al-ma'dud, 100 misalnya 100 laki-laki atau 100 perempuan, sama saja bentuknya, lihat mi'atu rajulin dan mi'atum ra'atin. Yani kalimat mi'ah tidak berubah walaupun ma'adudnya muzakar maupun mu'annath. Kalau kita ingat pembahasan sebelumnya bahwa misalnya angka 3 sampai 10 al-adad min 3 ila 10 bentuk angkanya, bentuk al-adatnya dipengaruhi bentuk ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka al-adatnya mu'annath. Dan kebalikannya, kalau ma'dudnya mu'annath, maka angkanya, al-adatnya harus muzakkar. Itu 3-10, itu sudah kita bahas di jilid yang pertama. Nah, untuk kalimat atau angka mi'atun dan alfun, tidak berubah bentuknya, baik ketika digandeng dengan al-ma'dud yang muzakkar maupun al-ma'dud yang mu'annath. Mi'atu rajulin misalnya, dan mi'atum ra'atin, 100 laki-laki dan 100 perempuan, tidak berubah. Begitulah kata angka 1000, alfu rajulin dan alfum ra'atin. Hanya saja perlu diingat di sini bentuknya dia al-idhafah. Al-adat 100 dan 1000 ketika disambung dengan al-ma'dudnya, bentuknya adalah al-idhafah. Yang satu mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Maka di sini al-ma'dudnya itu mudhafun ilaih. Al-ma'dudnya mudhafun ilaih majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Alfu rajulin. Lihat. Bukan alfu rajulan, tapi alfu rajulin. Dan alfum ra'atin. Dan bentuknya di sini, al-ma'dudnya adalah mufrad. Bentuknya adalah mufrad tunggal. Rajul dan imra'ah, itu kedua-duanya adalah bentuk tunggal. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian di latihan 13, ma'asyira al-ikhwa wal-akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan. Adapun di latihan ke-13 ini silahkan dikerjakan di rumah. Nah, di sini perintahnya adalah kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Kawin jumalan, susunlah kalimat-kalimat musta'milan dengan menggunakan al-kalimatil atiyah, kata-kata berikut. Nah, ini di sini ada al-kalimat, ada kata-kata yang kita susun, kita masukkan dalam kalimat sempurna. Dari kata ini kita buat menjadi kalimat sempurna. Silahkan nanti antum sekalian, alih wal akhwat, bisa mencobanya di rumah. Tapi tidak mengapa kita baca dan kita buat contoh di sini. Misalnya kalimat zakiyun. Zakiyun yakni cerdas, pintar. Kalimat zakiyun artinya cerdas atau pintar. Maka misalnya kalimatnya Ahmadu talibun zakiyun. Misalnya Ahmadu talibun zakiyun. Ahmad seorang siswa yang cerdas. Kemudian mi'atun, ada kalimat mi'atun di sini, mi'ah. Angka 100 kita masukkan dalam kalimat, misalnya indi mi'atu rubiyatin, misalnya indi saya mempunyai mi'atu rubiyatin, saya punya 100 rupiah, misalnya. Mutazawijun, tentu di sini untuk mengerjakan latihan ketiga belas ini tentu antum harus mengetahui terlebih dahulu maknanya. Ini pengetahuan terhadap makna kata-kata di sini ini mutlak. Jadi yang langkah pertama tentu sebelum memasukkan kalimat ini dalam kata ini dalam kalimat, antum harus paham dulu apa maknanya. Itu bekal yang pertama. Bekal yang kedua tentu antum setelah itu harus punya mufradat, perbendaraan kosakata yang cukup banyak sehingga antum bisa memadukan kosakata-kosakata yang kita miliki yang sudah ada pada perbendaraan kita, kemudian dimasukkan, digabung dengan kata-kata di sini. Mutazawijun misalnya, maknanya kita tahu telah menikah, tapi kita tidak punya modal mufradat yang lain, maka bagaimana akan kita masukkan dalam kalimat? Simpel saja misalnya, mutazawijun, ana mutazawijun. Selesai, kalimat sempurna. Ana mutazawijun, saya telah menikah. Seperti itu. Azabun, kata berikutnya, kata yang empat, azabun. Kata yang kebalikan daripada mutazawijun. Mutazawijun telah menikah, azabun kebalikannya, bujangan. single, belum menikah. Silakan antum masukkan kata-kata, satu kata saja selesai sudah. Misalnya anta azabun, selesai. Anta azabun, apa makna anta azabun? Fa sabirin. Anta azabun, kamu masih bujangan. Masih bujangan. Nah, seperti itu. Sahlun. Dua saat masukkan satu kata selesai, jadi kalimat sempurna. Kemudian ada kata khuluqun, khuluq. Khuluq yani artinya akhlak. Khuluq itu artinya akhlak. Khuluq ini sebenarnya bentuk tunggal daripada akhlak. Akhlak yang diserap dalam bahasa kita itu adalah jamak. Mufradnya ini khuluq. Akhlak artinya. Misalnya al-mudarrisu dzu khuluqin karimin misalnya, atau dzu khuluqin hasanin. Al-mudarrisu dzu khuluqin karimin atau dzu khuluqin hasanin. Guru itu punya akhlak yang mulia atau yang akhlak yang baik. Nah, dan kata-kata lainnya silakan antum buat nanti di rumah, silakan. Kemudian yang ke kata yang kelima, afwan, yang keenam, dolarun. Dolar. Dolarun. Dolar yakni dolar, mata uang. Misalnya umlatu, umlatu baladu Amerika dolarun. Umlatu baladu Amerika dolarun. Umlah yani mata uang, baladu Amerika, negeri Amerika adalah dolarun, dolar. Atau yang simpel-simpel saja, antum misalnya ma indi dolar, ma indi dolar, saya tidak punya dolar. Sahalun insyaallah, dan begitu seterusnya. Terus kemudian ghalin, kata yang terakhir, kata yang tujuh, ghalin. Ghalin yakni kebalikan daripada rakhisun. Ghalin kebalikan daripada rakhisun, yang artinya mahal. Rakhisun murah kebalikan. Nah, sebagian kata-kata ini diulang kembali di Al-Kalimatul Jadidah. Dan silakan antum bisa melihat di Al-Kalimatul Jadidah. Nah, sahlun insyaAllah. Dan tidak mengapa kita baca sebagian yang belum tersebutkan tadi di latihan ke-13. Sebagai penutup darsul awal, antum lihat di sini ada beberapa kalimat-kalimat yang tadi sudah kita jelaskan, ada yang belum. Nah, kita minta apa? Sabirin, tafadhal Pak Sabirin, silakan mohon bantuannya untuk membaca Al-Kalimatul Jadidah. Sekalian mohon diterjemahkan. Al-Kalimatul Jadidah. Nah. Kata-kata yang baru. Al-Kalimatul Jadidah. Nah. Kata-kata baru. Zakiyun, cerdas. Al-jam'un adkiya'u. Naam, jama'nya adkiya'u, sahih. Orang-orang cerdas atau cerdas-cerdas. Iya, sahih. Ghabiyun, bodoh. Naam, kebalikan pada zakiyun. Naam, tidak usah terjemahkan. Kebalikannya saja, kita ada demikian Pak Sobirin, kebalikan daripada zakiyun. Jama'nya? Jama'nya aghbiya'u. Aghbiya'u, na'am. Teruskan. Khuluqun, jama'nya akhlaqun. Nah, jadi kalimat akhlaq yang kita ambil dari bahasa Arab ini ternyata dari jama'nya. Akhlaq itu jama'nya. Mufradnya adalah khuluqun. Nah. Mi'atun, seratus. Alfu, seribu. Alfun. Alfun, seribu. Naam. Rubiyatu. Rubiyatun. Rubiyatun, jamaknya rubiyatun. Naam, rubiyat, rubiyatun, jamak mu'annath salim. Dan ini bisa berarti rupiah. Bisa juga berarti apa, Pak? rupiah. Tapi yang dimaksud di sini sepertinya wallahu alam rupiah, ini maksud di dialog yang kita baca tadi. Nah. Mutazawijun, telah beristri. Nah, telah beristri. Naam. Azabun, ujangan. Nah. Jamaknya azabun. Azabun. Naam. Yahudiyun. Naam, Yahudiyun. Yahudiyun. Jamaknya Yahudun. Nah, orang-orang Yahudi. Nah. Satu orangnya, mufradnya Yahudiyun. Balas nah. Yahudi. Teruskan. Sama seperti Nasraniyun. Balas Nasraniyun tad. Satu orang. Nasara. Soro. Jamaknya. Fahim ta? Pak Sabirin? Fahim insyaAllah. Nah, wasil. Mu'jamun. Nah. Kamus. Kamus. Jamaknya Ma'ajimun. Ah, ini ma'ajimu. Ini mamnu' min as-sarf. Ma'ajimu. Naam. Kamus, kamus. Naam. Dolarun. Naam. Dolar. Dolar, naam. Jamaknya dolarotun. Naam. Dolar, dolar. Naam. Sofhatun. Lembaran. Lembaran. Jamaknya sofahatun. Lembaran-lembaran. Nah, itu bisa berarti halaman. Atau halaman. Nah, halaman tadi. Buku maksudnya. Sofah. Najihun. Berhasil. Nah, atau lulus. Atau lulus. Jamaknya najihuna. Nah, ini jamak yang kita kenal dengan jamak muzakkar salim. Ada tambahan waw dan nun. Nun. Lanjutkan. Gholin. Gholin. Mahal. Mahal. Apa kebalikannya, Pak Sabrin? Ghalin. Ghalin. Rohisot. Rohisun. Rohisun. Naam. Murah. Kumun. Naam. Jamaknya akmamun. Naam. Apa itu kumun? Kumun. Lengan baju, Ustaz. Lengan baju, sahih. Al-kumu. Naam. Lengan baju. Jamaknya akmamun. Akmamun. Naam. Akmamu atau akmamun? Akmamun. Akmamun. Nah, pakai doma atau domatain? Domatain. Akmamun. Di sini tulisannya kan domatain. Ah, ya naam. Akmamun. Sahih. Akmamun. Akmamun. Sahih. Dengan domatain. Sahih. Jazakallah khair, Pak Sabirin. Wa jazakallah khair. Barakallahu fiik. Wa barakallahu fiik. Naam. Tidak mengapa, Bu Zuri, kita buka latar 13. Latar 13, membuat kalimat. Siapa yang berminat, silakan. Nah, baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah kita berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba membaca di sesi qiraah kalimat jadidah di halaman 11, jilid yang kedua. Silakan kita buka layanan interaktif di layanan telepon 021 823 6543. Baik, untuk pendengar ikhwan maupun akhwat. Baik, kita angkat. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Baik, mohon maaf terputus. Silakan dicoba kembali di line telepon 021-823-6543. Dan kami juga berikan kesempatan untuk Anda bertanya terkait dengan pembahasan dars yang pertama sebelum memasuki jilid dars yang kedua. Ada hal kaidah yang terkait dengan pembahasan yang belum difahami, bisa ditanyakan secara langsung. Dan kita buka kembali untuk sesi qiraah pelajaran atau latihan yang terakhir, yang ke-13. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, bagiannya baru bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua, Kitab Dirusulullah Al-Arabiyah Li'ghairi Natiqin Biha. Dan bagi Anda yang belum memiliki buku panduan, silakan bisa melihat secara langsung di layar televisi Anda yang memiliki akses untuk bisa mengikuti dan menyimak Raja TV. Silakan dibuka di halaman 11 jilid yang kedua dalam latihan yang terakhir di pelajaran pertama, ya, latihan terakhir di pelajaran pertama. Kemudian kita akan masuk insyaallah pelajaran yang kedua. Baik, kita buka kembali 021 823 6543. Ya, halo, silakan, sudah masuk. Baik, sambil menunggu saat ada pertanyaan terkait dengan kaidah adat boleh yang 1000. Taib, Ustaz mohon penjelasan terkait dengan isim setelah bilangan 1000, Ustaz. Apakah kaidahnya sama dengan 3 sampai dengan 10 yaitu jamak majrur, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Nah. Kalau yang ditanya adalah angka 1000-nya, nah, bukan 1000 sekian, bukan ya? Nah. Begitu pula angka 100-nya bukan 100 sekian, jadi jangan sampai 130. Nanti beda lagi makninya, penjelasannya. Nah. Kita bicara angka 100 dan 1000, itu dulu kita fokuskan. Mi'atun bukan mi'ah wa ishrun, bukan mi'ah wa thalathun, bukan mi'ah wa khamsata asyar, bukan, tapi mi'ah. Nah. 100 saja, begitu pula alfun, jika alfun saja, tidak alfun wa khamsu mi'ah. Nah, itulah yang nanti lagi ada pembahasannya. Yang kita bahas adalah kalimat mi'atun wa alfun. Maka, kalau anda perhatikan di sini, maka ma'adudnya, bentuknya adalah mufrad majrur. Mufrad majrur. Adapun yang jamak majrur itu adalah angka 3 sampai 10. Jadi kalau antum ingat dulu pembahasan kita, angka 1 dan 2 ma'adudnya di depan bukan di belakang, dan al-adad wal ma'adud di angka 1 dan 2 jadi babnya bab na'at dan man'ut. Misalnya kitabun wahidun, bukan wahidun, kitabun. Kitabun wahidun, ma'adudnya di depan, al-adadnya di belakang, atau angka 1 dan 2. Kitabanithnani. Nah, kitabanithnani, kadang-kadang kitaban saja, ithnaninya kita hapus. Ini pernah kita bahas. Kemudian angka 3 sampai 10. Thalathatu kutubin. Arba'atu, misalnya, aklamin. Contoh lain, misalnya, khamsu darajatin. Khamsu darajatin, kalau itu 3 sampai 10 adalah bentuk ma'adudnya jamak majrur. Kemudian kita masuk ke angka 11 sampai 99. 11 sampai 99 kebalikan daripada ma'adud 3 sampai 10. Untuk ingat tadi bahwa ma'adudnya 3 sampai 10 jamak majrur. Kebalikannya 11 sampai 99 mufrad mansub. Mufrad mansub. Misalnya ahada asyara, seperti dalam Al-Quran, fanfajarat ithnata asyrata aina. Bentuknya ainan itu ma'adudnya mufrad mansub. Itu 11 sampai 99. Nah, mulai angka 100 kemudian dan seterusnya nanti akan kita bahas insyaallah. Kalau tidak salah nanti di akhir-akhir jilid 2 nanti. Mudah-mudahan ada kelipatan-kelipatan yang ada. Sehingga saya ada insyaallah. Ada pun angka 100, kemudian angka 1000, maka di sini ma'adudnya adalah mufrad majrur, kebalikan daripada 11 sampai 99. Kalau dari 11 sampai 99 mufrad mansub, ini mufrad majrur. Nah. Nah, wallahul muwaffiq. Namsa jazakallahu khair, barakallahu fiik. Tapi kita berikan satu kesempatan bagi Anda yang ingin mencoba untuk membaca di latihan yang ke-13 ya, di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Baik, ikhwan maupun akhwat, silakan. Halo. Baik, nuwasil mubasyarah, Ustaz. Nah, seperti latihan ini banyak yang tidak berani untuk mengerjakannya. Karena membuat kalimat terkadang memang agak, materi saya katakan silakan kerjakan di rumah saja. Nah. Lebih bebas antum untuk berkreasi. Tapi tentu harus ada yang memeriksa. Cek, tanyakan ke orang-orang yang paham untuk mengetahui benar atau tidaknya kalimat yang kita buat. Tapi sebenarnya tidak masalah antum coba malam ini. Tidak masalah, tidak usah khawatir. Salah tidak jadi masalah. Baik, ada satu yang masuk, silakan. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu di mana? Ummu Khadijah, di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Masyaallah, Ummu Khadijah, ahlan wa sahlan. Ummu Khadijah, Tebing Tinggi. Tebing Tinggi, Sumatera. Tebing Tinggi di Sumatera Utara, Ustaz. Utara, Utara, Tebing Tinggi. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Ummu Khadijah. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, Ummu Khadijah mau mengajarkan latihan 13. Iya, mau, Ustaz. Silakan, silakan. Nah, kalau salah nggak apa-apa ya, Ustaz. Ya, memang kita sedang belajar. Kita sedang belajar. Salah hal yang wajar. Kita bantu untuk perbaiki insyaallah. Silakan Ummu Khadijah. Dan yang pertama ini dia At-Talibu Zakiyun. At-Talibu Zakiyun, sahih. Kalimatnya benar, kalimat sempurna. Apa artinya? Siswa itu pintar. Iya, terus, bagus. Terus, lanjutkan. Indi mi'atu dolarin. Masya Allah, indi mi'atu dolarin. Ainnya cukup bagus. Indi mi'atu dolar. Apa artinya? Saya memiliki 100 dolar. Masya Allah, Masya Allah. Terus. Amutazawijun anta. Amutazawijun jadi pertanyaan, bagus. Amutazawijun anta. Naam. Ya. Jawabannya naam, ana mutazawijun. Naam. Ammi azabun. Naam. Ammi azabun. Ammi azabun. Apa artinya ammi azabun? Pamanku masih lajang gitu ya Ustaz. Sahih. Sahih. Ammi azabun. Paman saya masih lajang. Sahih. Terus. Kalimatnya benar. Naam. Muhammadun zu khuluqin. Muhammadun zu khuluqin. Iya. Sahih, sahih. Apa artinya? Muhammad memiliki akhlak. Memiliki akhlak yang mulia maksudnya. Iya, sahih. Lanjut, dua kata lagi silakan Ummu Khadijah. Indi alfu dolarin. Gitu lagi Ustaz. Ya, kalimat lain. Indi ya, jari pakai lagi. Tidak kreatif Ustaz. Nah, tidak masalah, tidak masalah. Tapi tidak mengapa, tidak mengapa. Ya, ada kalimat lainkah yang bisa dicoba? Main di alfu dolar. Main ya, di alfu dolar. Ah, santi. Ya, cukup itu bagus. Sama aja ya Ustaz. La. Itu tadi, sudah perubahan yang cukup. Cukup ya. Drastis. Kalau tadi kan saya punya, sekarang saya tidak punya. Cukup tidak drastis punya. Perubahan. Masya Allah. Satu lagi. Hazal kitabu ghalin. Ada kitabun. Hazal saya buat benar enggak Ustaz? Sekali lagi coba. Hada. Hazal kitabu ghalin. Hazal kitabu ghalin. Alif, pakai alif lam di alkitab. Iya. Iya Ustaz, pakai ya. Sahih. Hazal kitabu ghalin. Sahih. Apa artinya? Buku ini mahal. Buku ini mahal. Sahih. Itu dia. Mumtaz, ya. Anti mumtaz ya Ummu Khadijah, bagus sekali. Masya Allah, mumtaz. Lanjutkan ya, untuk mencari bentuk-bentuk lain, kalimat-kalimat lain di rumah, insya Allah. Iya Ustaz. Ya, jazakillahu khairan wa barakallahu fiki. Wa iya Ustaz. Wafikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ummu Khadijah di Tebing Tinggi. Dan Masya Allah, contoh-contoh kalimatnya sangat baik ya. Dan sudah mengetahui, memahami dengan baik pelajaran pertama, jilid yang kedua ini. Barakallahu fiik. Nah, sekali lagi, al-kalimatul jadidah. Ahsan, silakan. Kita berikan kesempatan kembali, seperti Ummu Khadijah, silakan dibuat kalimat. Nah, al-kalimatul jadidah di bawahnya. Baik, Ustaz. Disebutkan ya, kalimat-kalimat baru, kosakata baru yang terkumpul di pelajaran pertama, jilid yang kedua. Baik, kita berikan kesempatan yang lain di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Ya, silakan di belakang Ummu Khadijah bagi mungkin ikhwan atau akhwat yang ingin coba sesi qiraah ya, membaca kosakata-kosakata baru al-kalimatul jadidah untuk pelajaran pertama, semua kata-kata baru yang ada dan bisa diterjemahkan dalam makna yang jelas insyaallah, silakan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Baik, sambil kami menunggu ada contoh kalimat yang disebutkan oleh pendengar kita di kesempatan ini Ustaz, pada kalimat yang diantaranya yang pertama ya, Ustaz mohon koreksi dari kalimat yang saya buat. Akhi mutazawijun wa ukhti mutazawijatun. Naam, akhi mutazawijun wa ukhti mutazawijatun. Sahih. Masyaallah, mumtaz. Mumtaz. Baik, Hasan, barakallahu fik. Kami angkat kembali untuk yang dikirim melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat contoh kalimat yang bisa saya berikan. Baik. Hadza at-talibu dzakiyun. Hadza at-talibu dzakiyun. Hadza at-talibu dzakiyun. Sahih. Hadza at-talibu dzakiyun. Tadi Ummu Khadijah at-talibu dzakiyun. Boleh. Taib, masya Allah. Mumtaz, mumtaz. Ziyadahada ya. Kemudian dari kalimat ghalin ada pertanyaan, Ustaz, pada kalimat ghalin kemanakah hurfiahnya? Mohon penjelasan, jazakallah khair. Nah, kalimat ghalin pernah saya sampaikan, memang asalnya ghaliyun. Ghaliyun. Nah, dan ya-nya dihapus untuk litakhfif. Ya-nya kita hapus untuk litakhfif. Untuk meringankan dalam sisi lisan, bahkan tulisan. Tulisannya sekarang tadinya 3 huruf, sekarang jadi 2 huruf. Ada keringanan yang kita lakukan. Ada sesuatu yang kita ringankan. Di lisan pun mengatakan ghalin maupun ghaliyun, ghalin lebih mudah. Ghalin lebih enteng, lebih ringan daripada ghaliyun yang agak berat. Maka biasa dalam bahasa Arab itu biasa seperti ini. Adanya satu huruf misalnya dihapus untuk litakhfif, dalam rangka untuk meringankan. Tapi di sini diganti dengan kasratain yang menjadi pengganti daripada ya yang kita hapus. Nah, ini pernah kita bahas di pertemuan lalu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, satu pertanyaan WhatsApp kami angkat kembali terkait dengan kalimat atau penulisan mi'atun. Saya pernah melihat dalam sebuah kitab penulisan mi'atun tidak ada alifnya, jadi mim langsung ke hamzah di atas ya. Nah, manakah di antara dua bentuk ini yang lebih diunggulkan? Jazakallahu khairan. Yang ghalibnya yang sering kita lihat mi'atun, mim lalu alif. Nah, itu ghalib yang kita lihat di berbagai maraji. Tapi bisa juga mi'atun, pernah saya tuliskan di pertemuan lalu, pernah saya tuliskan, boleh juga mi'atun sebagaimana yang tadi digambarkan penanya. Jadi mim tidak ada alif, langsung menyambung ke hamzah, kemudian menyambung ke ta' marbutah. Dua-duanya sahih. Tapi al-aghlab isti'malan, yang paling sering digunakan, yang pertama saya sebutkan ini, yang ada di buku, yang ini ya, al-aghlab, yang paling banyak ditemukan. Nah, ya, insyaAllah. Nah, sekarang kita masuk ke Dars Tsani, pelajaran yang kedua dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairi Natiqina Biha. Sebelum kita masuk ke Dars Tsalits, di sini ada dialog antara Hisham dengan Bilal yang nanti akan kita baca setelah ini. Sebelumnya ada beberapa hal yang menjadi inti pembahasan di pelajaran kedua ini. Mayoritas pembahasannya tentang kata laisa. Sebuah kata, yakni kata laisa. Kata laisa ini dia adalah sebuah kata yang masuk ke jumlah ismiyah. Kalau di pelajaran pertama yang kita temukan yang juga masuk ke jumlah ismiyah adalah kata la'alla dan inna. Adalah la'alla yang merupakan akhwat inna. La'alla masuk ke jumlah ismiyah, dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu di jilid yang pertama, di pelajaran pertama, mohon maaf. Adapun di adarsu tsani adalah laisa, punya kesamaan dalam hal dia sama masuk ke jumlah ismiyah, dan sama dia juga merubah jumlah ismiyah. Yang tadinya mubtada dan khabar menjadi hal yang lain yang nanti akan kita temukan. Hanya saja laisa di sini perbedaannya dengan la'alla. Kalau la'alla dia termasuk saudari-saudarinya inna, akhwat inna. Adapun laisa di sini akhwat kana. Akhwat min akhwati kana. Jadi ada dua kata yang menjadi akar pokok bahasan tentang laisa dan la'alla ini. Inna dan kana. La'alla termasuk konco-konconya inna. Mohon maaf jika bahasa itu yang saya gunakan. Jadi akhwatnya, saudari-saudarinya inna. Kalau laisa ini saudari-saudarinya termasuk daripada saudarinya laisa. Saudarinya kana. Nanti akan dibahas di waktunya insyaAllah. Kemudian yang juga nanti kita temukan di sini juga terkait dengan ini laisa ini cukup banyak, bahkan dari 8 latihan 7 latihan tentang laisa. 6-7 latihan itu tentang laisa saja. Ya, laisa ini cukup mendominasi pembahasan di jilid yang kedua ini. Baru nanti di akhir ada latihan tentang inna, yang juga masuk ke jumlah ismiyah, yang merupakan induk daripada la'alla, kata la'alla yang pernah kita bahas di pelajaran yang pertama. Itu mustalahat, beberapa mustalahat nahwiyah yang kita temukan di pelajaran kedua ini. Yang penting di sini adalah pemakaiannya. Yani kita belajar nahwu di sini, menahwu dan sharaf yang praktik langsung, yang praktis, yang diletakkan dalam kalimat langsung. Jadi tidak dipusingkan dengan teori-teori. Yang justru dilakukan di sini oleh penulis adalah memasukkannya dalam kalimat, dan kita tahu bagaimana cara mempraktekannya. Nah, kita kembali ke adar sesani. Sekali lagi, seperti yang saya bilang tadi, ada Hisham dan Bilal yang terlibat di dialog ini. Kita minta bantuannya Pak Sabirin untuk baca. Tidak keberatan Pak Sabirin, insyaAllah. Nah, bismillah. Adar sesani, pelajaran yang kedua. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Manil akh? Naam. Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Dari mana saudara? Manil akh? Siapa saudara? Siapa saudara? Yani Hisham, Bilal bertanya kepada Hisham. Siapa saudara? Naam. Siapa saudara? Ini bahasa yang paling sopan yang kita katakan ketika ingin berkenalan dengan orang tertentu. Manil akh, siapa saudara? Nah, teruskan Pak Sobirin. Ana muhandisun jadidun, saya seorang insinyur baru. Nah. Ismi Hisham, nama saya Hisham. Ana minal wilayatil muttahidah. Nah. Saya dari negeri kesatuan. Nah, negeri-negeri yang bersatu. Negeri-negeri apa ini? Negeri bersatu. Amerika Serikat. Amerika Serikat. Nah, Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Selamat datang wahai saudaraku. Nah, ahlan wa sahlan dengan marhaban sama maknanya. Ini diulang dua kali untuk ta'kid. Oh, gitu Ustaz. Untuk penjelasan, untuk penegasan, dan ini biasa dalam bahasa Arab. Boleh. Boleh Ustaz. Dan ahlan wa sahlan marhaban pula lagi. Nah, begitu kata sebagian orang. Nah. Teruskan. Ana masrurun biliqaika. Saya senang bertemu denganmu. Naam, sahih. Ana zamiluka. Saya temanmu. Naam. Ismi Bilal ibn Hamidin. Naam. Nama saya Bilal, anaknya Hamid. Naam. Amin wasintuna anta ya Hisham. Apakah dari Washington engkau wahai Hisham? Naam. La, ana lastu min Washingtona. Bukan, saya bukan dari Washington. Naam. Ini min New York. New York. Naam. Naam, New York. Naam, labas, tapi bersyarat. Tidak harus benar. Naam, tidak apa-apa, Pak Sabirin. Lanjutkan. Sesungguhnya saya dari New York. Naam, New York. Masya Allah. Amuslimun abuka ya Hisham. Apakah ayahmu seorang muslim wahai Hisham? La, huwa laisa bimuslimin. Naam. Bukan, dia bukan seorang muslim. Naam. Wa ummuka amuslimatun hiya. Apakah ibumu seorang muslimah dia? Ya. La, hiya laisat bimuslimatun. Bimuslimatin. La, hiya laisat bimuslimatin. Bukan, dia bukan seorang muslimah. Naam. Alaki abna unya Hisham. Alaki atau alaka? Alaka. Naam. Alaka abna unya Hisham. Naam. Apakah kamu memiliki anak-anak laki-laki wahai Hisham? Naam. Naam. Li sittatu abnain. Sahih. Ini yang saya katakan tadi, ini angka 6 ya kan Pak? Berarti jam Master. Ininya ma'adudnya jamak Manas. Majurur. Jamak majurur. Iya, saya memiliki 6 anak laki-laki. Naam. At-tulabun hum. Lamir tasdid. At-tulabun. At-tulabun. Pokoknya jangan tasdid, Pak. Pak Sobirin, lewat saja. Atul, at-tulabun. At-tulabun hum. Naam. Apakah mereka masih pelajar? Naam. La. Hum laisu bitullabin. Bukan, mereka bukan pelajar lagi. Nah, mereka bukan para pelajar. Sudah lewat maksudnya, Pak ya. Teruskan. Inna ba'duhum tujarun. Tujarun. Inna ba'duhum tujarun wa ba'duhum muhandisuna. Wa ba'duhum. Wa ba'duhum muhandisuna. Nah. Sesungguhnya sebagian mereka para pedagang dan sebagian yang lain para insinyur. Sahih. Alakabanatun, apakah kamu memiliki anak-anak perempuan? Naam. Naam. Li khomsu banatin. Sahih. Benar. Saya memiliki 5 anak perempuan. Naam. Amutazawijatun hunna. Amutazawijatun. Amutazawijatun hunna. Apakah mereka sudah bersuami? Nah, sudah berkeluarga. Berkeluarga. La. Hunna lasna bimutazawijatin. Belum. Mereka belum pada berkeluarga. Nah. Innahunna. Innahunna. Nunnya pendek. Innahunna sigorun. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawasitati. Naam. Sesungguhnya mereka masih kecil. Naam, masih kecil-kecil. Sebagian kecil. Mereka masih sekolah di madrasah ibtidaiyah. Naam. Apa ini madrasah ibtidaiyah? Setingkat apa, Pak? Sekolah dasar, Ustaz. Naam. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawasitati. Nah. Dan sebagian mereka sekolah di SMP. SMP, sahih, mutawasitah. Kita di sini SMP bilangnya apa? Madrasah apa? Mutawasitah. Di sini. Oh, di sini Tsanawiyah. Tsanawiyah. Nah. Sana istilahnya mutawasitah. Nah. Di sini Tsanawiyah. Alaka ikhwatun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Naam. La. Laisa li ikhwatin. Laisa li ikhwatun. La. Laisa li ikhwatun. Tidak, aku tidak memiliki saudara laki-laki. Innali salasa akhwatin. Naam. Aku hanya memiliki 3 saudari perempuan. Nah, sesungguhnya saya mempunyai. Sesungguhnya saya memiliki 3 saudari perempuan. Nah. Amuslimatun hunna. Apakah mereka para muslimah? Naam. Hunna. Naam. Sekali lagi Pak Sabirin, perbaiki naam. Naam. Naam, taz, Masya Allah. Itu dia ain yang jelas. Walas. Naam. Hunna. Muslimatun walhamdulillah. Alhamdulillah. Benar. Iya, mereka para muslimah. Segala puji milik Allah. Naam. Naam, Masya Allah. Pak Sobain baru saja melahap seluruhnya, mencerna seluruhnya. Subhanallah. Jazakallahu khairan Pak Sabirin. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Dan sebagaimana anak-anak sebutkan tadi, di sini banyak penggunaan laisa. Iya, banyak penggunaan laisa. Mulai misalnya di sini perkataan Hisham, la ana lastu min Washington. Nah, itu laisa. Laisa yang digabung dengan ana menjadi lastu. Kemudian huwa laisa bi muslimin. Begitu pula hiya laisat bi muslimatin. Kemudian di halaman berikutnya hum laisu bitullabin. Ini bentuk-bentuk laisa yang diidhafahkan ke dhamir. Nanti akan ada perubahan-perubahan yang kita temukan di sini. Dan lasna, la hunna lasna. Itu laisa. Laisa ditambah dengan hunna menjadi lasna. Kemudian juga ada laisa yang berikutnya, yakni la laisa li ikhwatun. Itu yang terakhir. Ini banyak sekali penggunaan laisa. Kemudian juga ada inna. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah di latihan yang terkait dengan inna insyaAllah. Sekarang beri kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah, Bu Zuhri, untuk membaca sebagaimana tadi bacaan Pak Asobirin di malam ini. Tafadhal, masih ada Sufan. Baik, alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk antum silakan mencoba membaca sesi qiraah dari nas dan hiwat yang terdapat di pelajaran kedua. Kita memasuki pelajaran baru, pelajaran kedua, jilid kedua kitab Dirusulullah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Silakan di 021-823-6543 dan bagi anda yang memiliki buku pegangan di halaman 12. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Rianto di Bekasi. Ah, Pak Rianto, ahlan. Rianto. Nah, ahlan wa sahlan Pak Rianto. Silakan. Assalamualaikum ya, Ustaz. Sehat Pak Rianto ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan Pak Rianto, baca kembali dialognya. Silakan. Naam. Bismillah. Ad-dars tsani. Nah. Matar jam saja. Diterjemahkan juga. Naam. Pelajaran yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah dan keberkahan-keberkahannya kelima atasmu. Masya Allah. Diterjemahkan salamnya, bagus. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahan-keberkahannya kelima atasmu. Nah, ini ucapan salam seorang muslim kepada muslim yang lain. Jadi muslim satu dengan muslim yang lainnya mendoakan kebaikan. Sampai tiga doa di sini. Pak Rianto. Ya alaih sekadarik. Bala. Ada berapa doa tadi? Tiga. Tiga. Keselamatan. Dan keselamatan yang kita harapkan tentu keselamatan dunia dan Akhirat subhanallah. Itu sudah cukup sudah. Itu nah. Saja kalau kita cukup dengan assalamualaikum cukup tidak Pak Rianto? Cukup nah. Sudah. Nah. Itu doa yang sudah menyeluruh. Tapi lihat ditambah lagi warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahan kebertiga, tiga doa. Dan jawabannya pun setimpal. Karena ketika kita diberikan salam, wa idza hujjitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau ada yang mengucapkan salam maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang setimpal dengannya. Jadi ada dua pilihan. Ketika kita diberikan salam, pilihan pertama kita menjawab dengan lebih baik atau menjawab dengan yang setimpal. Ini sudah mentok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga, sudah mentok sudah. Maka jawabannya juga sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Arianto. Kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Manil aku? Siapa saudara? Nah. Ana mudarrisun jadidun bil jamiati. Antum menggunakan buku lama sepertinya. Naam, Ustaz. Ana mudarrisun. Sekali lagi. Ana mudarrisun jadidun bil jamiati. Bil jamiati. Kalau di buku baru, di cetakan baru. Lihat di antum pakai nonton pakai layar televisi atau suara saja? Suara saja, Ustaz. Ana muhandisun jadidun. Itu di buku baru begitu. Di buku cetakan baru. Naam. Babas, lanjutkan. Antum baca yang di buku antum. Tafadhal Pak Arianto. Naam. Saya seorang guru yang baru di universitas. Naam. Dosen. Ismi dosen baru Hisham. Nah, lanjutkan. Nama saya Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati. Saya dari Amerika. Naam. Amerika Serikat, karena ada al-wilayat al-muttahidah. Naam. Nah, mana Amerika ada macam mana? Ada Amerika Selatan? Ya tidak. Ada utara. Nah, ada utara. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Selamat datang wahai saudaraku. Ana masrurun bi liqaika. Saya senang bertemu denganmu. Nah. Ana zamiluka. Saya temanmu. Nah. Ismi Bilal bin Hamidin. Nama saya Bilal bin Hamid. Amin Washington anta ya Hishamu. Apakah dari Washington? Apakah kamu dari Washington atau wahai Hisham? Naam. La, ana lastu min Washington. Tidak, saya bukan dari Washington. Naam. Ini min New York. Naam. Sesungguhnya saya dari New York. Dari New York. Naam. New York. A muslimun abuka ya Hishamu? Apakah ayahmu orang Islam wahai Hisham? Naam. La, huwa laysa bi muslimin. Bukan. Dia bukan orang Islam. Naam, sayang sekali. Teruskan. Wa umuka amuslimatun hiya? Dan ibumu apakah dia seorang muslimah? Naam. La, hiya laysa bi muslimatin. Naam. Tidak, dia bukan orang muslimah. Nah, bukan orang Islam atau bukan seorang muslimah. Alaka abna'un ya Hishamu? Apakah engkau memiliki putra-putra wahai Hisham? Naam, li sittatu abna'in. Naam. Ya, saya memiliki 6 putra. Sahih. Atullabunhum? Apakah mereka para siswa? La, hum laisu bitullabin. Bukan, mereka bukan para siswa. Nah. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Sesungguhnya sebagian dari mereka para pedagang dan sebagian dari mereka para insinyur. Nah. Alaka banatun? Apakah engkau memiliki putri-putri? Nah. Naam, li khamsu banatin. Ya, saya memiliki 5 putri. Sahih. Amutazawijatun hunna. Apakah mereka sudah berkeluarga? Naam. La, hunna lasna bimutazawijatin. Tidak, mereka belum pada berkeluarga. Inna hunna sigharun. Sesungguhnya mereka masih kecil-kecil. Naam, sahih. Ba'duhunna fil madrasatil ibtida'. Ba'duhunna fil madrasatil ibtida'iyati. Naam, madrasatil ibtida'iyati. Sahih. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Naam. Sebagian dari mereka ada di sekolah dasar dan sebagian mereka ada di sekolah menengah. Naam, sahih. Alaka ikhwatun? Apakah engkau memiliki saudara-saudara? Saudara-saudara, sahih. Karena ikhwatun jamak, sekedarik balas. Varianto, mufradnya apa? Akhun, sahih. Terus. La, laisa li ikhwatin. La, laisa li ikhwatun. Naam. Tidak, saya tidak memiliki saudara-saudara. Naam. Innali kalata akhwatin. Sesungguhnya saya memiliki 3 saudari. Naam. Amuslimatun hunna. Apakah mereka para muslimah? Naam. Naam, hunna muslimatun walhamdulillahi. Ya, mereka para muslimah dan segala puji bagi Allah. Nah, alhamdulillah. Ya. Ya, Masya Allah, qira'ah mumtazah. Bacaannya bagus sekali Pak Arianto, terjemahannya sahih, alhamdulillah, sahih semuanya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik. Baik, Pak Adianto, jazakallah khair, ya, barakallah fiq, dan alhamdulillah telah dibaca secara sempurna dan cukup baik, masya Allah, walaupun berbeda jilid, tapi kita bisa mengikuti, nah. Barakallah fiqum, nah. Nukti fursah, nah. Tanya, Sat. Nah, bagaimana? Kita berikan kesempatan satu pendengar dan pemirsa, silakan di 021-823-6543, sesi qiraah di jilid yang kedua, pelajaran baru, pelajaran kedua, ya, silakan di 021-823-6543. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Solo, ahlan wa sahlan. Ahlan wa marhaban, masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana fi khair, Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Silakan. Muhammad Abdullah. Baca kembali dialognya tapi tidak usah diterjemahkan. Oh, iya. Sudah diwakili oleh dua orang sebelumnya. Silakan, Ummu Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas Susani. Nah. Hisyamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilalun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil aku. Nah, berikutnya tidak usah disebut lagi namanya. Ummu Abdullah. Langsung saja dialognya. Ya, ana muhandisun jadidun, ismi Hisyamun, ana minal wilayatil mutakhisati. Nah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi, ana mahruun bilikoika, ana jamiluka bilikoika, ana mahruun bilikoika, ana jamiluka ismi Bilal bin Hamidin. Amin wa shintan wa anta ya Hisyamu. Naam. La ana lastu min wa shintan ni. Wa shintuna. Shintana. La ana lastu min wa shintana. Inni min miyuraka. Miyuraka. Naam. Amuslimun abuka ya Hisyamu. La walas laisa bi muslimin wa ummuka amuslimatun ya amuslimatun pendek muslimahnya wa ummuka amuslimatun ya la hiya laisa bi muslimatin na'am alaka abna'uha alaka abna'uha ya Hisyam alaka abna'un ya Hisyam alaka abna'un ya Hisyam na'am li sitatu abna'in na'am atulabun hum na'am la hum laisu bitulabin inna ba'duhum inna ba'dahum Inna ba'dahum tujarun nah. Ba'dahum muhandisuna sahih alaka banatun naam li khamsu banatin naam amutajawijat Nah, jama mu'annas salim Umar Abdullah, ulang sekali lagi. Amutajawijatun hunna. Naam, mutazawijatun. Naam. La hunna lasna bimutajawijatin. Naam. Inna hunna siwarun. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati. Naam. Ba'duhunna fil madrasatil mutawassithati. Naam. Alaka ikhwatun. La laisali ikhwatun. Innali salasa akhwatin. Sahih. Muslimatun hunna. Naam. Hunna muslimatun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qira'ah mumtazah sebagaimana biasanya Ummu Abdullah. Masyaallah. Natamanna laki da'iman fi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Fi yusrin wa suhulah. Semoga Allah terus berikan kemudahan buat Ummu Abdullah dan terus semangat untuk terus belajar bahasa Arab. Nah. Jazakillahu khairan wa barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakallahu khairan Muabdillah sallallahu barakallahu fik. Naam, Ustaz. Nah, dan sepertinya bacaan Ummu Abdillah tadi menjadi penutup kita pada malam ini. Nah, dan insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, akan membahas latihan-latihan yang ada pada ad-dars tsani. Nah, kembalikan ke Abu Zuhri. Naam, Ustaz, jazakallahu khairan.